bagaimana mungkin? Itu sebuah pertanyaan. Maka jawaban adalah kebenaran. Mengapa? Karena kebaikan untuk banyak orang seringkali membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan orang yang berani berkorban untuk kebaikan banyak orang, bukankah itu luar biasa? Maka kebaikan dimiliki oleh banyak orang, sementara yang berbuat mengalami kesakitan. Di dalam kesakitan dan kepahitan, ia mencipta kebaikan. Di dalam kesakitan dan kepahitan, ia membahagiakan. Di dalam kesakitan dan kepahitan, ia justru merasakan kenikmatan karena bisa memberikannya kepada banyak orang. Kenikmatan adalah memberi orang nikmat. Itu menjadi sebuah kebaikan yang indah, bukan? Seringkali kita merasa baik adalah saya mendapatkan apa yang terbaik, yang menyenangkan. Saya dapat apa yang terbaik, yang nikmat. Tapi saya lupa bahwa kebaikan bisa jadi memberikan kenikmatan. Kita sendiri tak memiliki, tapi mampu merasakan kenikmatan orang lain atas apa yang kita kerjakan. Alangkah indahnya bumi kalau tiap orang berpikir sama. Alangkah indahnya bumi kalau kita berpacu rasa untuk sama-sama melakukan kebaikan. Kebaikan yang mungkin menyakitkan bagi diri, tapi memberi ketenangan dan kenikmatan bagi banyak orang di muka bumi. Semoga kita berpacu ke sana, memenangkan kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Terbaik dengan rela mengalami kesakitan. Terbaik dengan rela memberikan kenikmatan kepada orang. Terbaik dengan rela mengabaikan kepentingan diri. Menjadi yang terbaik karena memberi diri. Menjadi yang terbaik karena berkorban. Dan akhirnya, toh yang terbaik tak tersisihkan. Ia tetap mampu menikmati kebahagiaan atas kebahagiaan orang lain. Bukankah itu kebaikan yang sejati? Semoga Anda memikirkan untuk bisa memiliki, tertantang untuk menjalani hari-hari, supaya kita menyadari kebaikan yang tak selalu menyenangkan, tetapi ternyata kebaikan tetap saja memiliki aspek yang sangat menggairahkan, memberikan kekuatan yang ekstra ketika Anda memberikan kenikmatan bagi orang di sekitar. Ketika Anda mewarnai bumi dengan damai, tapi rela menjadi benih damai itu. Selamat menikmati kebaikan. Bersama saya, Bigman Sirait.